Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin selesai dari Mas Fa'il. Ya, Naibul Fa'il. Naibul Fa'il. Ada yang sudah ngerjakan? Yastafuz Zahratu. Perhentikan dulu Pak ya. Bab mubtada wal khabar. Al mubtada wal khabaru ismani. Mubtada dan khabar keduanya adalah isim. Halaman 39 ya. Sudah dapat semua? Halaman 39. Wal mubtada'u wal khabaru ismani. Mubtada' dan khabar keduanya isim. Yatarakkabu minhuma, tersusun dari keduanya. Keduanya apa? Mubtada' dan khabar. Tersusun dari keduanya jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah itu ada dua, ismiyah dengan fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yaitu yang diawali dengan isim, jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan apa? Fi'il. Atau dikatakan jumlah ismiyah itu mubtada khabar, jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Kita ulangi, mubtada dan khabar keduanya isim. Tersusun dari keduanya jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu tersusun dari apa? Tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, dan ini dirinci. Mubtada itu apa dan khabar itu apa. Mislu, contoh. Al-ilmu nafi'un. Ilmu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Jangan diartikan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat itu susunan apa? Susunan apa? Ada yang tahu? Ilmu yang bermanfaat. Ya ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala marzuqni ilman nafi'an. Berilah kepadaku rezeki ilmu yang bermanfaat. Susunan apa kalau ilmu yang bermanfaat? Ada yang tahu? Bukan. Na'ad man'un. Kalau ilmu yang bermanfaat, na'ad man'un. Ya, na'ad man'un itu sama. Nakira nakira, ma'rifat ma'rifat. Tapi ini susunannya itu ma'rifat kemudian nakira. Ya, kalau susunan terdiri dari ma'rifat kemudian nakira, itu susunan mubtada khabar. Mubtada itu ma'rifat, khabar itu nakirah. Tapi tidak harus, tapi kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya seperti itu. Al-ilmu, ilmu nafi'un adalah bermanfaat. Jangan diartikan ilmu yang bermanfaat, salah. Itu susunan la'adman'un. Ilmu adalah bermanfaat. Atau ilmu itu bermanfaat, apa? al ustadu ustad maridun sakit. Ustad al ustadu dia mubtada karena ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif dan lam. Maridun nakirah berarti dia khabar. Ustad sakit. Aliyun waniyun. Ali waniyun orang kaya. Ali adalah orang kaya. Jadi khobar itu kita menentukan mana khobar dari mubtada kalau cocok diberi adalah atau yaitu atau dikatakan itu. Ya, kalau cocok diberi adalah, nah, tadi itu khobarnya. Anta mujtahidun, kamu adalah mujtahidun, orang yang sungguh-sungguh. Nah, ini pelajaran sorof. Mujtahidun itu isim apa? Isim masdar atau isim maf'ul atau isim isim apa? Ada enggak? Mujtahadun isim maf'ul. Mujtahidun isim apa? Ya akhbaida. Isim fa'il. Nah, makanya kita artikan engkau adalah orang, ya fa'il itu kan pelakunya. Engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh. Paham ya? Sekarang dirinci al-mubtada. Ammal mubtada fahuwa, adapun mubtada maka dia adalah ismun mukhbarun anhu wal khabaru mukhbarun bihi. Adapun mubtada bahwa maka dia adalah isim mukhbarun anhu yang dikhabarkan tentangnya, yang dikhabarkan anhu tentangnya, tentang isim tersebut. Wal khabaru mukhbarun bihi yang dikhabarkan dengannya, maksudnya dikhabarkan dengannya yaitu yang memberi apa? Yang memberi khabar, yang memberi kabar tentang apa? Mubtada. Ya, walaupun mukhbarun bihi, hi itu kembali kepada khabar. Mukhbarun yang dikhabarkan bihi dengannya itu dengan khabar itu. Maksudnya dia memberikan khabar. Itu makna. Ya, maknanya begitu. Dia yang memberikan khabar. Kalau mubtada yang dikhabarkan tentang tentangnya. Ya, antum lihat al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu itu yang ingin dikhabarkan tentangnya. Ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Berarti bermanfaat itu adalah mengkhabarkan tentang apa? Ilmu. Sehingga karena khabar itu mengkhabarkan, memberitakan, maka boleh diberi adalah karena dia memberitakan, karena dia memberitakan tentang mubtada'nya, maka boleh diberi adalah atau yaitu atau itu. Yang jelas khabar itu apa? Menjelaskan. Menjelaskan tentang mubtada. Kalau mubtada itu yang dijelaskan. Al-ustadu. Al-ustadu itu yang dijelaskan tentangnya, yang dikhabarkan tentangnya. Maridun itu adalah penjelasan atau khabar tentang ustad. Ustad bagaimana? Ustad sakit. Ustad adalah sakit. Kalau pikir, ya maksudnya itu cocok diberi adalah. Tapi kalau apa namanya diartikan adalah kalau enggak pas ya jangan dikasih, jangan dipakai adalahnya. Tapi maksudnya itu khobar itu menjelaskan tentang ustaz sehingga cocok diberi adalah. Tapi kalau kalimatnya enggak pas dengan adalah ya jangan dikasih adalah. Yang penting khobar itu menjelaskan apa mubtada'nya. Aliyun ghaniyun. Ali adalah orang kaya. Kaya itu menjelaskan tentang keadaannya Ali. Anta mujtahidun. Kamu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh itu penjelas bagi kamu, bagi anta. Kamu itu bagaimana keadaannya, bagaimana kondisi mujtahid. Ya. Baik, jadi khabar itu antum cari mana yang marfu'. Mubtada isim yang marfu', maka khabarnya juga isim yang marfu'. Carilah mana yang marfu' yang dia itu menjadi penjelas bagi mubtada tersebut. Ya, kadang-kadang khabar itu terpisah dari mubtadanya. Enggak sambung. Kalau sambung ya enak sekali. Al-ilmu nafiun, jelas. Al-ustadu maridun, jelas. Nyambung. Oh, berarti ini mubtada, ini khobar. Tapi kalau terpisah bagaimana? Bagaimana kita menentukan khobarnya? Menentukan khobar yaitu apa? Yaitu cari yang marfu' yang menjelaskan. Misalnya al-ilmu nafiun. Al-ilmu min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi nazala bihi jibril ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafi'un. Berarti mana khabarnya? Al-ilmu nafi'un. Terus mungkin telah-telahnya panjang ya diambil mana yang menjelaskan dari ilmu itu nafi'un. Ilmu dari kitab wa sunnah yang dibawa oleh Jibril alaih salatu wassalam kepada Nabi Muhammad adalah bermanfaat. Berarti mana khabarnya? Nabi'un. Jangan terpancing dan terkecoh dengan kalimat yang panjang. Mana ini khabarnya? Itu khabar itu yang bisa menjadi penjelas. Penjelas bagi mubtada'nya. Cari yang marfu'. Ya. Al-ustadu maridun. Nah, al-ustadu mubtada. Misalnya al-ustadu ma hadara hadzal yawma fil fasli maridun. Ustad tidak hadir pada hari ini di kelas, sakit. Dia sakit. Berarti mana yang khabar? Apakah fil fasli? Ya enggak, karena enggak cocok sebagai penjelas. Ya. Karena yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan, dia ingin menyampaikan ustaz sakit itu. Ingin menyampaikan ustaz sakit. Terus kemudian di tengah-tengahnya itu, ya itu bukan khabar. Ya, karena ingin menyampaikan ustaz sakit. Yang tengah-tengahnya itu tambahan, ya, semakin paham. Aliyun ghaniyun. Aliyun sahibuka alladhi jalasa ma'aka fil masjid. Ghaniyun. Ali sahabatmu yang duduk bersamamu di masjid. Kaya. Maksudnya apa? Ingin menjelaskan Ali adalah orang kaya. Lalu kemudian ditambahi. Nah, intinya adalah Ali kaya. Berarti mubtadanya Ali, khabarnya kaya. Nah, cocok kalau diberi adalah Ali yang duduk bersamamu di masjid orang kaya. Tidak, karena tidak ingin menjelaskan Ali di masjid juga. Dan itu yang ingin dijelaskan. Sahabatmu bukan itu yang ingin dijadikan sebagai penjelas. Jadi ingin dijadikan penjelas itu adalah waliyun, orang kaya. Anta mujtahidun, anta ya Muhammadu, masya Allah, mujtahidun. Anta ya Muhammadu, masya Allah, mujtahidun. Mana khabarnya? Apakah ya Muhammadu atau masya Allah? Ya enggak. Cari mana kalimat yang marfu' yang sebagai penjelas. Ya, karena yang bicara ini ingin menjelaskan bahwasanya Muhammad mujtahid. Maka Muhammad mubtada, mujtahidun itu sebagai khabar. Adapun selainnya itu tambahan-tambahan saja. Paham ya? Ada yang enggak paham? Yang jelas bahasanya mubtada itu apa? Pak Imam? Yang dijelaskan tentangnya. Khabar itu apa, Pak Imam? Yang menjelaskan. Yang mengkhabarkan. Wal jumlatu al-murakkabatu minal mubtada'i wal khabari. Jumlah al-murakkabatu yang tersusun minal mubtada'i dari mubtada' wal khabari dan khabar itu sama dinamakan jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Dinamakan jumlah ismiyah. Ya. Dan jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il dinamakan apa? Ya akhi Abu Najwa, jumlah fi'liyah, jumlah yang tersusun dari mubtada khabar dinamakan jumlah ismiyah. Kemudian al-mubtada'u ada yang zahir, ada yang dhamir. Yang zahir adalah Allahu Sami'un. Zahir maknanya apa? Bukan dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Allahu Sami'un. Al-bintu mujtahidatun. Allah adalah Maha mendengar. Al-bintu, anak perempuan itu, mujtahidatun, adalah orang yang bersungguh-sungguh. Al-adibu mahbubun, pendidik. Al-adib yaitu pendidik yang mendidik, yang mengajarkan adab. Ya, pendidik mahbubun adalah dicintai. Pendidik itu dicintai. Al-bakhilu, orang yang pelit, madmumun, itu tercela. Ya, di sini yang dibahas mubtada zahir, yang mana mubtadanya? Allah lebih jalalah. Al-bintu, al-adibu, al-bakhilu, itu mubtada. Ya, mubtada dari jenis yang apa? Zahir. Kemudian ada mubtada yang bomir. Dhamir itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yakni mubtada yang dhamir antum cari atau ambil, antum ambil dari dhamir rafa munfasil. Diambil dari dhamir rafa munfasil. Yang selain itu tidak bisa. Harus dhamir rafa munfasil. Yaitu huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kenapa kok dhamir rafa? Iya, karena mubtada itu i'rabnya adalah apa? Marfu. Maka harus pakai dhamir rafa. Kemudian munfasil. Kenapa kok munfasil? Iya, karena dia mengawali. Karena dia disebutkan di awal. Kalau mutasil bisa enggak mengawali kalimat? Bisa, Banda? Tidak bisa kalau mutasil. Mutasil ini yang mana? Dorabtu, dorabta, dorabtuma, dorabtum, dorabti, dorabtuma, dorabtuna, dorabtu, dorabna. Itu dhamir rafa tapi mutasil. Harus yang munfasil. Huwa umahum la akhirihi. Huwa ghaniyun. Dia adalah orang kaya. Anta nasyitun. Engkau adalah orang rajin. Ia maridotun. Ia sakit. Ana tilmidun. Saya murid. Saya adalah murid. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, mubtada' dan khobar. Mubtada' tadi apa pentingnya? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Khobar bentuknya apa? Nakira, kebanyakannya. Ya, terus kemudian kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya mu'annas, khobar harus mu'annas. Tidak boleh al-bintu mujtahidun. Tidak boleh. Ya. Kalau susunan na'at man'ud harus sama semua, ma'rifat, ma'rifat, nakira, nakira. Tapi kalau mubtada, ma'rifat sama nakira. Tapi dalam hal dalam hal mudzakkar mu'annas juga harus sama. Al-bintu mujtahidatun. Kalau al-ibnu mujtahidun atau al-waladu mujtahidun. Al-adibu mahbubun. Al-bakhilu madhmumun. Wa ghaniyun. Ia maridotun. Anta nasyikun. Ana tilmidun. Ana itu bisa mudzakkar dan mu'annas. Kalau yang bicara ana itu laki-laki, berarti ana tilmidun. Tapi kalau yang bicara ana itu perempuan, berarti ana apa? Tilmidatun. Ana tilmidatun. Nah, kemudian kita baca ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu. Ya, harus selalu dalam bentuk marfu. Ya, marfu-nya dengan apa? Ya, marfu-nya itu sesuai dengan kalimatnya. Kalau isim mufrad ya dengan dhamma. Kalau jamak ya bersalin dengan apa ya? Apa najwa? Wow. Asmaul Khamsah dengan apa? Wow. Mutanna dengan apa? Alif. Kalau jamak taksir dengan apa ya? Mutasyah dengan Dhamma. Kalau jamak mu'annas salim dengan apa ya? Susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il. Ini penjelasan. Penjelasan dari nomor 2. Jumlah yang diawali dengan fi'il itu adalah jumlah fi'liyah. Sehingga apabila ada isim marfu' didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Bila ada isim marfu' mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Ya, kalimat ini didahului oleh apa? Fi'il apa fi'il atau isim? Fi'il, yaitu ja'a. Berarti Muhammadun itu sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Tapi kalau dibalik, Muhammadun ja'a, Muhammadun ja'a. Jawabnya apa ini? Isim. Berarti isim yang marfu ini fa'il atau mubtada? Mubtada. Adapun ja'a itu sebagai khabarnya. Dan insyaallah nanti pembahasannya bahasanya mubtada itu ada yang jumlah fi'liyah. Susunan mubtada dan khabar harus selamanya sesuai, yaitu bila ya, kesesuaian antara mubtada dan khobar. Yang pertama, bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Mufrad itu apa? Bukan mutanna dan bukan jamak, itu mufrad. Mufrad itu satu. Kalau mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Anda melihat contohnya di bawah. Al-waladu mujtahidun. Al-waladu mufrad. Mujtahidun mufrad. Al-bintu mufrad. Mujtahidatun mufrad. Paham ya? Nomor dua, yaitu bin. Bila mubtadanya musanna atau jamak, maka khabarnya harus pula musanna atau jamak. Kita melihat contohnya di bawah. Al-waladani mujtahidani. Tidak boleh. Al-waladani mujtahidun. Salah. Al-waladani mujtahidani. Al-bintani mujtahidatani. Musanna, musanna. Al-auladu, ini jamak. Mubtada'nya jamak. Mujtahiduna. Tidak boleh. Al-auladu mujtahidun. Salah. Al-auladu mujtahiduna. Al-banatu mujtahidatun. Mujtahidatun. Jamak mu'annas salim. Ya. Yang C, bila mubtada'nya mu'annas, maka khabarnya pun harus mu'annas. Demikian juga bila muzakkar. Ya. Ya, kalau mubtada'nya muzakkar, khabarnya muzakkar. Mu'annas, mu'annas. Contohnya itu pada susunan yang pertama. Al-waladu mujtahidun. Al-waladani mujtahidani. Al-auladu mujtahiduna. Semuanya mudhakar, khabarnya semua juga harus mudhakar. Tidak boleh. Al-waladu mujtahidatun. Tidak boleh. Al-waladani mujtahidatani. Al-auladu mujtahidatun. Tidak boleh. Harus sesuai. Al-bintu mujtahidatun. Al-banatu mujtahidatani. Al-banatu mujtahidatun. Jadi kesesuaian dalam mubtada dan khabar itu pada apa? Pada adat. Adat itu apa? Bilangan mufrad, mutsanna dan jamak. Ya, kesesuaian yang ada pada mubtada itu pada apa? Adat. Adat yaitu bilangan mufrad, mudzakkar, mufrad, mutsanna dan jamak. Kemudian apa lagi? Yaitu jenis. Apa jenisnya? Mudzakkar. Maka harus mudzakkar, mu'annas harus mu'annas. Adapun dalam hal nakirah ma'rifat, apakah harus sama? Tidak. Mubtada itu ma'rifat, khabarnya itu apa? Nakirah. Mubtada'nya ma'rifat, khabarnya nakirah. Ya. Kesesuaian pada tiga saja. Pertama tadi apa? Pada dua saja, yaitu pada adat dan pada jenis. Pada adat dan jenis adat yaitu mufrad, mutanna dan jamak. Jenis yaitu mudzakkar dan mu'annas. Adapun dalam hal nakirah ma'rifat, mubtada ma'rifat, khabarnya nakirah. Betul ya? At-tamrin. Nah itu antum kerjakan di rumah. At-tamrin. Mutanna al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu hadirun ini mufrad. Al-mudarrisu mufrad hadirun harus mufrad. Al-mudarrisu mudzakkar hadirun harus mudzakkar. Ya. Kemudian rubahlah menjadi musanna. Kemudian rubahlah menjadi jamak. Ya, al-mudarrisu bagaimana musannanya? Ya. Dengan tambahan apa? Kalau jamak dengan tambahan apa? Terus kemudian mu'annas, yang berikutnya mu'annas, maksudnya mu'annas yang mufrad. Mu'annath yang mufrad, al-mudarrisu jadikan mu'annath. Bagaimana caranya membuat mu'annath pada mudarris? Seperti yang di atas, al-waladu dirubah menjadi mu'annath, menjadi al-bintu. Mujtahidun dirubah menjadi mu'annath, mujtahidatun. Kalau al-mudarrisu berarti apa? Hadirun berarti apa mu'annatsnya? Mu'annats mufrad, kemudian mu'annats yang mutsanna, kemudian mu'annats yang jamak. Gampang. Contohnya sudah ada di atas. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya lulus. Kita jawab di sini aja. Fathul Pak Imam, saya lulus. Nanti mubtada'nya dhamir. Saya lulus. Ana najihun. Mereka berdua, yaitu pria, lulus. Ya, maksudnya saya. Ana najihan. Mereka berdua wanita lulus. Ya, Abang. Gimana? Gimana sih? Harus sana juga. Gimana jihad? Harus mu'annas. Mu'annas, mutanna. Mutanna, mu'annas. Ma santa. Mereka pria lulus. Mereka wanita lulus. Santa. Dia wanita lulus. Dia najihatun. Dia najihatun. Ada sekali tentang mubtada. Baik. Misalnya karuma artinya mulia, kalau akrama memuliakan. Hasuna artinya baik, tapi kalau ahsana berbuat baik. Salima artinya selamat, aslama menjadi menyelamatkan. Dan juga punya arti lain yaitu masuk. Misalnya aslama, ya selain dari menyelamatkan, artinya juga masuk Islam, yaitu tergantung konteksnya. Misalnya Muhammadun aslama walhamdulillah. Artinya apa nih? Muhammad telah masuk Islam. Nah, kalau Muhammadun aslama ibnahu, berarti artinya apa aslama di sini? Menyelamatkan. Muhammad menyelamatkan anaknya. Misalnya. Tergantung konteksnya. Kemudian wazan fa'ala menunjukkan muta'addi juga. Menunjukkan muta'addi. Kalimat yang lazim ketika dimasukkan pada wazan fa'ala artinya muta'addi. Misalnya syarufa artinya mulia, syarrafa memuliakan. Ya sama saja, asyrafa memuliakan, syarrafa juga memuliakan, sama. Terserah pakai yang mana. Aslama menyelamatkan, salama juga menyelamatkan, terserah pakai yang mana. Karuma mulia, karroma memuliakan, boleh akroma dan boleh karroma, terserah pakai yang mana. Dan fa'ala punya arti lain yaitu apa? Menunjukkan apa? Banyak terjadinya perbuatan, banyaknya terjadi perbuatan. Ya, maka itu dilihat konteksnya. Menunjukkan banyak. Misalnya apa? Ghalaqtul abwaba. Ghallaqtul abwaba, aku banyak menutup pintu. Karena pintunya banyak, berarti ghallaqtu itu artinya banyak. Tapi kalau ghallaqtul baba, muta'addi saja, yaitu aku menutup pintu. Ini tergantung konteksnya. Kemudian fa'ala menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Musyarakah. Musyarakah itu menunjukkan saling, ya. Musyarakah yaitu kebersamaan dalam satu perbuatan. Yakni apabila pelakunya itu dua. Tapi pada keadaan yang lainnya dia juga menunjukkan lazim, ya, menunjukkan lazim. Tapi mempunyai arti dia mempunyai kekhususan dalam hal makna, yaitu apa? Musyarakah. Tapi enggak mesti musyarakah. Kalau pelakunya satu saja berarti menunjukkan apa? Lazim. Misalnya safara. Muhammadun safara. Safara artinya apa? Safar. Safar itu lazim atau mutaaddi? Apa? Lazim. Apa sih lazim? Lazim itu tidak ada yang dikenai perbuatan, tidak menimpa pada sesuatu. Kalau mutaaddi itu mengenai pada sesuatu. Mutaaddi itu ada yang diperbuat, ada yang dilakukan. Misalnya faroqa artinya berpisah, ya. Berpisah apa? Lazim. Tapi kalau misalnya daraba Muhammadun wa daraba Muhammadun wa jaruhu, berarti apa artinya dorobah? Saling memukul. Muhammad saling memukul dengan tetangganya, misalnya. Nah, pelakunya berapa? Dua. Kalau pelakunya dua berarti menunjukkan apa wazan fa'ala ini? Menunjukkan apa? Musyarakah. Tapi kalau pelakunya cuma satu berarti lazim saja. Misalnya khotobah artinya mengkhitbah. Khotobah Muhammadun imra'atan, Muhammad mengkhitbah seorang perempuan, ya. Berarti ini muta'addi karena ada yang dikenai perbuatan. Muta'addi khotobah Muhammadun imra'atan, Muhammad mengkhitbah melamar perempuan, ya. Khotobah itu juga bisa diartikan saling berbincang-bincang. Khotobah bisa diartikan saling berbincang-bincang. Kalau fa'ilnya, kalau pelakunya cuma satu berarti khotobah itu artinya apa? Meminang. Tapi kalau pelakunya itu dua berarti saling berbincang-bincang. Khotobah Muhammadun wa abuhu. Apa artinya? Ya, akhi. Ya, padahal ya beda. Apa artinya? Khotobah Muhammadun wa abuhu. Ya, saling berbincang-bincang dengan bapaknya. Rasala Muhammadun wa sahibuhu. Muhammad saling mengirim risalah, mengirim surat dengan temannya. Tapi kalau Rasala Muhammadun apa? Kitaban. Rasala Muhammadun kitaban. Apakah ini menunjukkan musyarakah? Tidak. Karena pelakunya cuma satu. Berarti ini maknanya adalah mutaaddi. Muhammad mengirim kitab. Paham ya? Sobaro artinya apa? sabar. Bukan saling sabar. Jahada, bersungguh-sungguh. Bukan menunjukkan musyarakah. Khada'ah, artinya menipu, muta'addi. Tidak menunjukkan musyarakah. Ada fi'il yang cocok dijadikan musyarakah dan ada yang tidak cocok. Ya dilihat saja, kalau pelakunya itu dua berarti menunjukkan musyarakah. Kalau pelakunya cuma satu berarti menunjukkan kalau tidak muta'addi atau lazim. Kemudian kita masuk pada bab yang keempat. Wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alu. Baik, baca tafa'ala. Mutafa'alun mutafa'alun tufuk ila yutafa'alun. Iya. Betul ya. Tafa'alun ya tafa'alun. Saya lihat. Tafa'alun. Jawab dulu. Kalau salah dibenarkan. Tafa'alun ya tafa'alun. Tafa'alun mutafa'alun mutafa'alun. Kemudian, danafala. Ya, tanaffala. Tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, tanaffala, ya, tanaffala, tanaffala, tanaffala. Ya, sekarang kita baca apa tasrif ke bawahnya. Fil tasrif fil madhi fil mudhari masdar ya adam harus hafal ya urutannya ya. Tafa'ala fil madhi yatafa'alu mudhari tafa'ulan masdar tafa'ilun apa ya tafa'ilun apa isim apa tafa'alun isim apa ya isim nggak ada, enggak, bukan nanti setelah ini. Mutafa'ilun fa'il, mutafa'ilun apa? Isim, bukan. Mutafa'ilun isim fa'il. Jika seorang kalau di fathah mutafa'ilun isim apa? Isim bukan, maf'ul. Mutafa'ilun yang berbuat, mutafa'ilun yang diperbuat. Ya, isim maf'ul. Tafa'al apa ya akhi? Ya akhi Faidah. Tafa'al amr. La tatafa'al apa? Nahi. Mutafa'alun apa? Zarf zaman. Ya, zarf zaman wal makan. Ada dua. Tafa'alun, mutafa'alun. Zarf zaman wal makan. Ya, isim mutakhar zaman. Isim zaman wal makan. Isim zaman wal makan. Kalau dzaraf itu pembahasan i'rab, pembahasan nahwu dzaraf. Isinya adalah isim zaman dan isim makan. Itu fu'ila apa ya, Ahi? Apa ini? Hah? Mal. Mal itu isim fi'il. Apa isim? Fi'il mali apa? Ma'lum atau majhul? La fa'alu apa ya akhi? Fi'il madhi, fi'il apa? Fi'il ya apa? Madhi apa mudhari? Mudhari, asanta. Ya, sekarang kita baca masing-masing dari kalimat tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu ayat. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu. يتفاعلوا تفاعلنا متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون تفاعل لا تتفاعل متفاعل تفاعل تفاعلوا Ya. Nah, ngetes kemungkinan. Ta'allama artinya belajar. Kalau tu'ullima artinya apa ya? Pak Imam, tu'ullima. Ta'allama belajar. Kalau tu'ullima, artinya apa? Apa? Dipelajari. Ta'allamu apa artinya ya? Apa Najwa? Ta'allamu pelajarilah. Pelajarilah berapa orang? Banyak, yaitu hendaklah kalian belajar. Hendaklah kalian belajar. Kalau pelajarilah yang diajak bicara berapa tadi? Tidak, ini tidak jelas. Hendaklah kalian belajar. Muta'allimun apa artinya ya? Orang yang belajar. Orang yang belajar, itu sifat. Kalau muta'allimuna apa ya aku? Aku ya aku aja. Muta'allimuna. Muta'allimuna. Hah? Isim fa'il ini muta'allimuna. Ya, aku saja. Muta'allimuna. Pak Imam. Orang-orang baik. Ya, ya. Yaitu orang-orang yang belajar. Yaitu orang-orang laki-laki yang belajar. Ya. Kemudian misalnya tajammal artinya berhias. Ya tajammalna. Apa artinya ya tajammalna ya? Ya tajammalna. Kalian, kalian atau mereka? Kalian apa mereka? Mereka perempuan ber ya sedang berhias. Tajammalna. Mutajammilun. Apa ya? Mutajammilun. Ini semua apa? Tentukan dulu. Maksudnya itu mutajammal. Fathah. Ini semua berarti apa? Oh, ya. Ya, apa? Oh, ya. Maksudnya itu berapa orang, terus orangnya laki atau perempuan? Ya, perempuan. Gak ada tanya. Kalau perempuan mutajammilatun, seorang perempuan yang berhias. Dia. Siapa dia? Jangan dia artikan dia, tapi orang. Oh iya. Orang. Apa laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Seorang laki-laki yang berhias. Ya. Kalau mutajammilani apa artinya ya? Sudah. Mutajammilani. Orang. Seorang laki-laki yang berhias. Kalau mutajammalun apa artinya? Ya, ini Bekasya. Mutajammalun mutajammalun. Kalau mereka laki-laki mutajammaluna. Nah, mutajammalun. Tapi seorang laki-laki yang dihias. Seorang laki-laki yang dihias. Kalau mutajammalatun. Kalau mutajammalatun. Mutajammalatun. jangan dikasih zaman. Kalau sedang itu kan artinya zaman ya. Isim itu tidak ada kaitannya dengan zaman. Mutajam malatun yang dihias asantar. Kemudian misalnya ya, tahassana menjadi baik. Tahassana menjadi baik. Kalau mutahassinun apa ya? Mutahassinun orang yang baik, orang yang menjadi baik, orang yang menjadi baik. Kalau mutahassanun apa ya? Orang yang dijadikan baik. Orang yang dijadikan baik. Ya dijadikan baik maksudnya apa? Dididik, dinasihati. Ya dijadikan baik. Tahsinun apa ini? Tahsinun. Tahsinun apa? Apa ya kata-kata hasunan jangan jadilah baik rentah selamar tahassan jadilah baik apa ya iya yang menjadi baik atau apa perbaikan perbaikan. Kalau tahassunan satu perbaikan, tahassuna ini dua perbaikan, tahassunatin banyak perbaikan. Oke, kita lihat penerangan bab ini dinamakan bab tafa'ala atau bab tafa'ul lantaran maksudnya ialah tafa'ul. Bunaya bab ini ialah buat jadi. Ya, yaitu menunjukkan jadi. Misalnya kalau kasarah pecah. Kalau kas takasarah menjadi pecah. Misalnya kasartul qalama fatakassara. Kasartul qalama, aku memecahkan pena, fatakassara, sehingga pena itu menjadi pecah. Ya. Misalnya hasantu hasantul kalama fatahassana. Aku memperbagus perkataan sehingga menjadi bagus. Sehingga perkataan itu menjadi bagus. Menunjukkan jadi, menjadi. Takaddara artinya menjadi keruh. Saya qaddartul ma'a fatakaddara. Ya, kalau kadjarah menunjukkan apa? Muta'addi. Kalau takadjarah menunjukkan apa? Menjadi. Kadartul ma'a, aku mengeruhkan air. Fatakadjarah, sehingga air itu menjadi keruh. Tanassara, jadi nasrani. Ya. Tanassara menjadi nasrani. Ya, makanya tansir ya kalau nasara menjadikan orang Nasrani. Nasara yunasiru menasrani kan artinya. Tanasara menjadi Nasrani. Makanya tansir itu artinya adalah kristenisasi. Tansir itu kristenisasi. Kalau Nasara menjadikan orang Kristen. Tanasara sehingga menjadi Kristen. Tetapi ada juga buat lain-lain makna yang tidak tetap. Maksudnya tidak tetap itu ya bisa muta'addi dan bisa lazim. Misalnya ta'allama artinya belajar. Ya, itu apa muta'addi atau lazim? Ya. Ta'allam itu ya, muta'addi karena dia menasabkan maf'ulun bih. Ta'allamtu al-ilma, aku mempelajari ilmu. Ta'allamtu al-Qur'ana, aku mempelajari Al-Qur'an. Ta'allamtu as-sibaha, aku belajar renang. Muta'addi. Tajammala, ya, berhias. Ya, tajammalu ini muta'addi, bukan menunjukkan jadi. Ta'gharraba mengembara, ini mengembara ya, lazim. Takassara ini yang menunjukkan jadi. Tanaffala sembahyang sunnah. Tanaffala ini muta'addi. Tanaffaltu apa? Tanaffaltu as-salata, aku melakukan nafilah salat. Tanaffaltu shauma, aku melakukan nafilah shaum. Tanafaltu sadaqata, aku melakukan nafilah sadaqah. Karena sadaqah itu ada yang wajibah dan ada yang sadaqah mustahabah. Sadaqah yang wajibah itu apa? Zakat. Ataupun yang mustahabah itu sadaqah yang nafilah. Tahammala, menerima apa itu? Tanggungan. Menerima tanggungan. Itu ini apa? Muta'addi. Tahammaltul mas'uliyata, aku menanggung tanggung jawab. Mas'uliyah tanggung jawab. Dia muta'addi. Tawaddu'a berwudu, ini lazim ya. Karena tidak butuh maf'ul bih. Taqarraba hampir, itu maksudnya mendekat ya, dia lazim karena dia tidak bisa menasabkan maf'ulun bih. Taqarrabtu ilallah, bukan taqarrabtullaha, enggak bisa. Taqarrabtu ilallah, butuh huruf jar. Enggak bisa langsung menasabkan maf'ulun bih, menunjukkan lazim. Tanassara ini menunjukkan apa? Nah ini yang menjadi pengkhususan makna. Makna khusus yaitu menunjukkan jadi. Tajannaba, menjauhi, ini muta'addi. Tajannabtu al-maksiyata, aku menjauhi maksiat. Muta'addi. Ta'ammada, menyengaja. Ini muta'addi. Ta'ammadtu al-kalama, aku sengaja bicara. Tahassana, ini menunjukkan jadi. Menjadi baik. Tasya'aba, bercabang ya, ini muta'addi ya, apa? Lazim bercabang. Lazim. Takat jarak, jadi keruh. Ini termasuk yang khusus, mana khusus. Tabadjala bertukar. Ini muta'addi. Ya paham ya? Ya, mana khususnya ya, yaitu apa? Menunjukkan jadi. Adapun yang lainnya ada juga yang menunjukkan mana yang tidak tetap bisa lazim, tidak bisa muta'addi. Huruf yang bertambah di dalam fi'il madhi bab ini ialah tak di permulaan, dan satu huruf serupa ain fi'il yang diidghamkan padanya, yaitu ya, dan satu huruf serupa ain, yaitu anda melihat tafa'ala ya, pada ain fi'ilnya itu ada huruf yang serupa. Nah itu ain yang kedua itu adalah tambahan Ain pertama itu asli tafa'ala. Ya, ainnya itu dua, yaitu ain yang pertama yang disukun, kemudian yang kedua di fathah, kemudian digabung menjadi apa? Tasdid, jadi tafa'ala. Ya, ain yang kedua itu adalah tambahan. Tambahan dia karena dia dia adalah huruf yang serupa takaddara. Kali yang kedua tahassana, sin yang kedua. Ya, ain fi'il yang diidghamkan padanya, diidghamkan yaitu yang dimasukkan padanya itu pada ain yang pertama. Kaidah membuat fi'il amr caranya sama dengan fa'ala. Ya. Oke, ini ya pelajaran kita. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.